tahu aku cinta dan sayang kepadamu. Kau semayamkan jiwaku di rindangnya hatimu yang sejuk. Kau cerminkan kehidupan di titihan langkah. Dunia tahu aku cinta dan sayang kepadamu. Biar dunia tahu aku cinta kamu.